Ada rindu di malamku, ada rasa di tidurku, ada tangis di hatiku, ada saat yang menggebu. Ada engkau di anakku, bermain dalam Safiq Cho dan kawan-kawan telah terpenuhi.